Are you still there? Namamu selalu ku bisiki dalam tidurku, dalam mimpiku setiap malam. Hangat tubuhmu aku di akad nikahmu, semoga si duda diracun orang yang terus mampus, semoga si duda diracun orang biar terus mampus.